Yang berikut ini juga tidak kalah hitnya yang bakal tampil duo antara Petut Raffi Ahmad. Enak kan? Petut Raffi Ahmad. Jadi Raffi Ahmadnya ada di sana, yang sini Petutnya gitu maksudnya. Bakal melantunkan lagu duet, satu nomor lagu yang berjudul Untuk Dia semuanya. Oke. Mas Petut, kita joget yang asik-asik aja. Oke. Sera, rezeki aku mandiri. Caipul atau... Jogetnya Mas Petut dong, ayo. Mas Petut mimpin joget, ayo. Look. hal yang lebih meriah.